Didi benjol, anaknya bego. Bibirnya sumbing, matanya juling, tubuhnya krempeng, kurang gizi, mengkhawatirkan Organisasi Kesehatan Dunia. Betisnya banyak korengan dan di punggungnya ada pano besar membentuk gambar buaya. Itu pano. Si Didi pelajar SD Inpres tapi gobloknya kebangetan. Waktu guru bertanya padanya siapa Presiden Filipina, Didi cuma menjawab, "Mangkos, Pak." Ya, Pak ya. Didi. Si Didi bukan guyon, memang geblek, kagak pernah ngapalin. Kerja sehari-harinya cuma minta duit main layangan. Blon. Padahal umurnya sudah hampir 18 tahun. Ya, itu sih super bego. Ibunya cuma penjual lotek kangkung dan rujak cuka. Bapaknya cuma penjajah sumbu kompor dan karet kolor. Yang selalu berharap agar si Didi kelak bisa jadi pejabat tinggi. Tapi jangan korupsi. Didi baru duduk di bangku kelas 5 padahal di SD sudah hampir 11 tahun. Waktu Didi duduk di bangku kelas 4, Didi pernah disidangkan di BP4. Apa? Ini nih. Lantaran Didi bikin bunting putri Mr. Bejo yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Beca dan BEMO. Tuhan tahu bisa lagi. Nah, waktu ditanya pencipta lagu Indonesia Raya aja, ngejawabnya Haji Oma Irama. Sulit kan kayak gitu. Itu mah adu domba atu Didi. Tempo hari si Didi menangis lantaran si Bopi anjing kesayangannya ditembak mati oleh polisi sebab tanpa permisi berani gigit pantat ibu wali kota. Nah, itu terjadi ketika ibu wali kota lewat di depan rumah si Didi, di mana pada waktu itu ibu wali kota jadi ketua tim penilai. Lomba kebersihan selokan antar kecamatan, lomba kesehatan kakus antar RW, dan lomba kebersihan belahan pantat anak-anak di bawah umur 13 tahun. Mau-mauan periksa yang begitu. Ibu sama Didi sama-sama aja kayak gitu. Ya, Andi? Tanya.